الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan ucapan muallif hafizahullah taala. Setelah beliau sebutkan bahwa akan terus ada kelompok yang selamat, kelompok yang ditolong oleh Allah azza wa jalla, inna hadhihi ta'ifatal mubarakata tumathilu ma kana alaihi sahabatu radhiyallahu anhum ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qawli wal amali wal i'tiqad. Sesungguhnya kelompok yang mubarakata, sesungguhnya kelompok yang diberkahi oleh Allah itu adalah tergambar makana alaihi sahabatu, yang ada padanya, yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama rasul sallallahu alaihi wasallam, fil qauli wal amal, dalam ucapan, dalam perbuatan dan i'tiqad. Ya. Summa qala, kama qala, sebagaimana disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan kelompok yang selamat, hum man kana ala mithli ana alaihi al-yawma wa ashabi. Hum, mereka kelompok yang diberkahi, ditolong oleh Allah, ialah man kana ala mithli ma ana alaihi. Siapa saja yang dia seperti saya, seperti apa yang saya hari ini lakukan, wa ashabi, dan seperti pula yang dilakukan oleh para sahabat-sahabatku. Jadi kelompok yang diberkahi itu bukan sembarang kelompok, bukan sembarang jamaah, sehingga masing-masing jamaah akan mengaku sebagai kelompok yang diberkahi, tetapi sifat yang ada padanya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ana ala mithli ma ana alaihi. Kelompok itu adalah yang menjalankan Islam seperti yang saya lakukan hari ini. Berarti Islamnya tidak bertambah dengan kebid'ahan. Islamnya murni, jelas di atas bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Dan dia juga menjalankan prinsip-prinsip ajaran yang dipahami dan diamalkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Innahum baqiyatun salihatun. Mereka itu adalah baqiyah, kelompok yang masih tersisa sebagai salihah, kelompok yang saleh. Minal ladzina qala Allahu fihim, yaitu golongan orang-orang yang Allah sebutkan tentang mereka dalam surat Hud ayat 116. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi. Falaula kana, kalau bukan karena, minal quruni min qablikum, dari generasi-generasi sebelum kalian, ulu baqiyatin, kelompok yang terus tetap ada, yanhauna 'anil fasad fil ard, yang kelompok itu melarang, mencegah manusia dari kerusakan-kerusakan fil ardi, di muka bumi ini. Sehingga kelompok yang terus ada ini adalah kelompok yang salihah, tampil di atas kebenaran bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga ma'asyiral muslimin, setelah kita tahu bahwa kelompok yang diberkahi itu adalah kelompok yang selalu menjalankan Islam sesuai dengan contoh nabinya sallallahu alaihi wasallam di atas manhaj, jalan yang ditempuh pula oleh para sahabatnya. Kalau begitu, kita perlu mengenal nama-namanya. Siapakah nama kelompok tersebut? Asma'u al-firqatun najiyah wa ma'naha. Nama-nama kelompok yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala dan maknanya. Disebutkan di sini ada 4 nama yang semuanya kembali kepada Islam. Lamma kanat hadihil firqatu hiyal firqatu salimatu minam dalal. Setelah kita mengetahui bahwa kelompok itu adalah kelompok yang selamat. Selamat dari apa? Minam dalali, dari kesesatan-kesesatan. Taballabal amru ma'rifata asma'iha. Maka menuntut, taballaba menuntut dalam hal ini untuk mengenal asma'iha, mengenal nama-namanya. Wa alamatiha, dan mengenal pula tanda-tandanya. Kenapa perlu mengenal nama dan tanda? Liyuqtada biha, agar bisa dicontoh, agar orang yang ingin selamat bisa mencontoh kelompok yang mana sih yang perlu saya ikuti. Falaha asma'un 'azimatun, dan kelompok yang selamat itu ma'asyiral muslimin memiliki nama yang agung, nama yang besar sesuai dengan namanya. Tamayyazat biha min baini sa'iril firq, yang namanya itu tamayyazat, membedakan, membedakan di antara seluruh firqah-firqah yang ada. Semua firqah itu punya nama. Iya. Semua kelompok itu punya nama sesuai dengan bentuk penyimpangannya. Maka ahlu sunnah memakai nama yang nama itu sesungguhnya adalah tidak lain nama dari Islam itu sendiri. Agar supaya tidak sama orang Islam yang jujur, orang Islam yang selamat dengan orang Islam yang mereka itu memilih kesesatan. Wa min ahammi hadhil asma'i wa alamati, dan di antara nama-nama yang terpenting, wal alamat, dan tanda-tanda yang terpenting, yang pertama ialah annaha al-firqatun najiyah, dia adalah bernama firqah najiyah, kelompok yang selamat. Wa ta'ifatul mansurah, yang kedua, dia adalah kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ahlus sunnah wal jamaah, dia adalah ahlus sunnah, pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wal jamaah, dan mereka itu selalu bersatu di atas sunnah. Itu adalah nama-namanya. Kadang namanya firqatun najiyah, kadang namanya ta'ifah mansurah, kadang namanya ahlus sunnah wal jamaah. Kadang juga mereka disebut dengan salafiyun. Ketika saya bin Bas ditanya tentang orang yang menisbatkan dirinya sebagai pengikut salaf, maka penisbatan, pengakuan seorang sebagai pengikut salaf, selama itu benar-benar sesuai dengan keadaan penyebutannya, maka perkara tersebut bukan termasuk aib. Idza kana sadiqan annahu athariyun aw annahu salafiyun la ba'sa. Kalau Anda mengaku sebagai seorang salaf, pengikut salaf, tapi jujur, pengakuan dan kenyataan mengikuti sahabat sama, maka tidak mengapa. Mitslu ma kana as-salaf yaqulu, seperti sebagian ulama salaf mengatakan, ana salafiyun, saya adalah pengikut salaf. Ya. Karena salafiyu adalah seorang yang mengikuti para sahabat. Ya. Kenapa? Karena banyak orang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi cuma nama saja, tidak sesuai dengan pengikutannya terhadap sunnahnya Nabi SAW, tidak mengikuti para salafnya. Sekarang kita mengenal ma'aniha, makna-maknanya. Yang pertama, al-firqatun najiyah, kelompok yang diberkahi itu ma'asyiral muslimin, kadang bernama firqah najiyah. Apa maksudnya firqatun najiyah? Ai an-najiyatu minan nar. Ai maksudnya an-najiyatu minan nar. Kelompok itu adalah kelompok yang najiyah, selamat. Selamat minan nari, dari api neraka. Dari mana dalil yang menunjukkan demikian? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu istasnaha an-nabi. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecualikan, istasnaha. Lama zakara al-firq. Setelah beliau menyebutkan di tengah umat Islam ini akan muncul berbagai macam aliran-aliran. Satafariku ummati ala salatin wa sab'ina millatan, dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 millah. Kulluhum finnar, kata Nabi, semuanya itu terantam dengan neraka. Illa millatan wahidatan, kecuali satu millah. Dari sini kita tahu bahwa millah yang diselamatkan oleh Nabi, diselamatkan oleh Allah Ta'ala, yang disebut oleh Nabi adalah kulluha finnar illa wahidah, semuanya masuk neraka kecuali satu, yakni laisat finnar, dia tidak di dalam neraka. Selain kelompok yang mereka itu tidak bergabung dengan Nabi SAW dan para sahabatnya, terancam neraka. Contoh, kelompok Khawarij. Nabi SAW menyebut tentang kelompok Khawarij, al-Khawarij kilabun nar. Khawarij ini adalah kilabun nar, anjing-anjingnya neraka. Menduru. Berarti orang yang nyempal dari pemahaman Nabi SAW dan para sahabatnya, mengikuti aliran pemikiran Khawarij, ini terancam. Apa ancamannya? Bukan main-main. Kilabun nar, anjing-anjing neraka. Katakan anjing neraka, menunjukkan kalimat yang cukup jelek untuk mereka. Iya. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang kelompok Qadariyah. Apa kata Nabi? Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Kelompok Qadariyah, orang yang mengingkari adanya takdir Allah terhadap hamba, itu adalah majusinya umat ini. Idza maridu fala ta'uduhum. Kalau sakit jangan ditengok. Kalau mereka sakit jangan ditengok. Wa idza matu, kalau mereka mati, maka fala tashhaduhum. Kalian jangan menyaksikan jenazah mereka. Rawahu Abu Dawud. Berarti ancamannya berat, ma'asyiral muslimin. Kalau sampai kita tidak bergabung dengan kelompok yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Annaha, yang kedua. Sifat yang kedua. Annaha tatamassaku bikitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Annaha, bahwa kelompok tersebut memiliki sifat yang kedua. Berpegang teguh dengan kitabullah Al-Quran, wa sunnati rasulihi, dan sunnah ajaran rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa ma kana alaihi sabiqun al-awwalun, dan apa yang dilakukan oleh sabiqun, para pendahulu, al-awwalun, yang pertama masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar. Ya. Hal ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan kelompok itu semuanya terancam dengan neraka, illa ma ana alaihi, manhum man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang dia itu mengamalkan Islam seperti saya dan juga para sahabat-sahabatku. Ya. Sahabat Nabi SAW adalah yang paling utamanya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Bahkan ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakr fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Zaid fil jannah, ya. Wa Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah. Disebutkan oleh beliau 10 sahabat utama yang semuanya diberi rekomendasi sebagai ahli jannah. Sehingga kalau kita ingin selamat, kalau bingung melihat sekian banyak kelompok, ikutilah kelompoknya para sahabat yang mereka itu diberi rekomendasi oleh Nabi SAW yang tentunya dari Allah Ta'ala. Mereka adalah ahlul jannah. Siapa yang lebih baik kalau bukan mereka? Karena kelompok-kelompok yang muncul di belakang mereka, baik itu Khawarij, baik itu Jahmiyah, atau kelompok-kelompok yang nyempal ke zaman sekarang itu, tokohnya belum tentu dapat label ahlu jannah. Ya. Maka kita bersyukur kepada Allah bisa menjalankan Islam yang dituntun oleh Nabi SAW, kemudian dibimbing pula dengan cara yang ditempuh oleh para sahabat. Sahabat adalah manusia. Seperti kita manusia, ya'kuluna yashrabun. Mereka makan, mereka minum, mereka menikah. Mereka kadang sakit, sebagaimana kita. Iya. Mereka kadang sedih, kadang menangis, kadang tertawa. Sehingga amat mudah kalau kita ingin mencontoh hidup dan kehidupan yang ditempuh oleh para sahabat. Iya. Berbeda dengan tokoh-tokoh sufi. Kalau sufi yang dicontoh adalah orang yang katanya tidak doyan makan. Puasanya terus-menerus. Alangkah beratnya. kalau mencontoh orang yang tidak mencontoh sahabat. Ketika ada sahabat datang menemui Nabi, mendatangi istri Nabi dan menanyakan ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketiga orang tersebut mengatakan aina nahnu min Rasulillah. Coba kita bandingkan ibadah kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad ghafara Allahu ma taqaddama min dhanbi, padahal dia orang diampuni dosa yang telah lalu. Akhirnya punya inisiatif sendiri. Kalau begitu, asumu wala uftir. Saya akan puasa dan tidak pernah berbuka. Usali wala anam, saya akan sholat malam dan tidak akan tidur. Wa atrukun nisa wala atazawwaj, saya akan tinggalkan wanita, istri, saya tidak akan menikah. Ini ingin cari jalan yang tidak ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tiga orang ini ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku antum taquluna kaza wa kaza. Fa wallah, demi Allah, inni la ahsyakumullah wa atqakum lah. Aku ini orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah. Asumu wa uftir. Saya berpuasa dan berbuka. Usalli wa anamu, saya sholat malam dan tidur. Wa atazawwaju nisa, saya juga menikahi para istri-istri. Tidak ada ibadah yang lebih baik dari ibadahnya, caranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagian jamaah, kelompok, mereka menganggap kami punya torekoh sendiri yang gurunya langsung bertemu dengan Allah. Bagaimana mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidu walad ibni Adam yaumal qiyamah, pemimpin seluruh anak Adam di hari kiamat. Lebih bagus siapa antara Nabi dengan pemimpin thariqah ini? Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kembali kepada jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti jejaknya para salaf, para pendahulu, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Yang ketiga, anna ahlaha hum ahlus sunnati wal jamaah, bahwa pengikutnya, pengikut kelompok tersebut, hum, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Fahum yatamayyazuna bini zatay azimatay, mereka itu ahlu sunnati wal jamaah memiliki tamayus, perbedaan yang membedakan dengan kelompok yang lain, bimizatain awbimatain, dengan dua bentuk yang membedakan dengan kelompok lainnya. Yang pertama, mizatul ula, tamasukuhum di sunnati rasul, berpegang teguhnya mereka ahlu sunnah dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta soru ahluha, sehingga mereka menjadi pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ahlu sunnah karena mereka gigih memegang, menjalankan, membela, memperjuangkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dari nabinya, dia ikuti. Apa yang diajarkan oleh rasulnya, dia berusaha menjalankannya. Dia pegang dengan kokoh. Iya. Sehingga mereka itu selamat. Dan ini merupakan wasiat. Faraktu fikum amrain, lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lantau bimbi, kalian tidak akan sesat selama berpegang dengan keduanya, kitabullah wa sunnati rasulihi, kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sunnah sekecil apapun oleh ahlu sunnah itu diperhatikan. Iya, tidak diremehkan. Karena satu sunnah yang kelihatannya kecil bisa jadi membawa wibawa bagi umat ini. Contohnya makan sahur, menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur adalah salah satu sebab umat ini akan menjadi jaya. La yazalu bi khairin, kalian akan selalu mendapatkan kebaikan. Ma'ajjalul fitr, kalau mau menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi perkara yang kelihatannya ringan, tapi itu membawa pintu kemenangan bagi umat ini. Ya. Sehingga para sahabat disegani oleh musuh-musuhnya setelah kokoh di atas sunnah. Waktu itu para sahabat ketika menyebarkan Islam, maka musuh-musuhnya melihat para sahabat memegang kayu-kayu siwak. Ya. Maka musuh-musuh muslimin ketika mereka tidak tahu sunnah. Iya. Ini ada orang yang cukup menyeramkan. Kayu saja dimakan itu. Iya. Jadi kelihatan wibawa. Padahal bukan dimakan siwak itu. Siwak itu untuk membersihkan gigi. Tapi begitu musuh karena jahil terhadap sunnah, mereka malah takut. Sunnah membawa wibawa. Sunnah membawa kemenangan Islam. Maka mereka pun, para sahabat, memegang dengan kuat sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ketika itu dikisahkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari. Ketika penguasa pada zaman itu melakukan sholat id, maka kemudian penguasa ini hendak melakukan sholat id seperti sholat Jumat. Iya. Apa itu? Khutbah dulu baru sholat. Padahal yang sunnah dalam sholat id, sholat dulu baru khutbah. Itu diingkari oleh sahabat ini. Karena sunnah itu merupakan yang membawa kejayaan umat yang pertama. Maka oleh karena itu kita harus belajar hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, bikhilafi sa'iril firaqi, fahiyya tatamassaku bi'ara'iha. Ini berbeda dengan seluruh firqah-firqah yang ada. Fahiyya tatamassaku, firqah-firqah, kelompok yang nyempal dari Islam, dari ajaran Nabi SAW, tatamassaku bi'ara'iha. Berpegang dengan pemikirannya, pemikiran kelompok tersebut. Wa ahwa'iha, dan hawa nafsunya. Wa aqwali qadatiha, dan ucapan-ucapan pemimpin-pemimpinnya atau pendirinya. Fa hiya la tunsabu ila sunnati, dan kelompok tadi tidak menisbatkan, menyandarkan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak disandarkan kepada sunnah, kepada Islam. Wa innama tunsabu ila bida'iha, tapi disandarkannya itu kepada kebid'ahannya. Wa dhalalatiha, dan disandarkan kepada penyimpangannya dari sunnah. Contoh Qadariyah. Kenapa dikatakan kelompok Qadariyah? Karena kelompok ini nyempal dari pemahaman ahli sunnah beriman terhadap takdir. Rukun iman. Bahkan ini termasuk rukun iman yang keenam. Bahkan Allah katakan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Kok ada orang Islam tidak percaya ada takdir? Berarti tidak percaya dengan Al-Quran. Inilah pemikirannya Ma'bad Al-Juhani. Yang pertama kali mencetuskan pemikiran ini diantaranya ialah Ma'bad al-Juhani. Iya. Yeah. Wal Murji'ah yang mengembangkan pemikiran ini adalah Ma'bad al-Juhani. Yang kedua, al-Murji'ah. Murji'ah itu adalah kelompok yang meyakini bahwa amal bukan termasuk dari iman. Artinya iman itu cukup dengan keyakinan hati saja. Tidak perlu beramal. Iya. Sehingga mereka meyakini bahwa beramal itu bukan termasuk iman. Anda berbuat maksiat, dosa, meninggalkan larangan Allah dan Rasul, selama hatinya orang meyakini iman, Anda orang mukmin. Iman Anda seperti imannya Jibril. Iya. Inilah kelompok Murji'ah. Tentu ini menyelisih hadis, menyelisih sunnah, menyelisih Al-Quran. Ya. Au ila a'immatihim, atau kadang kelompok itu disandarkan kepada pemimpin pendirinya. Contoh, Al-Jahmiyah. Seperti kelompok bernama Jahmiyah, Jahm bin Safwan. Karena namanya, nama pendirinya adalah Jahm bin Safwan. Maka disebut dengan Jahmiyah. Dia mengingkari sifat-sifat Allah. Atau ila af'alihimil qabihah. Atau kelompok yang nyempal itu disandarkan namanya kepada perbuatan-perbuatan yang jelek yang mereka miliki. Contoh, Karrafidhah. Contohnya adalah kelompok Syiah Rafidhah. Mereka tidak setuju tentang adanya Abu Bakar dan Umar sebagai manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menolak keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar dan Umar sebagai dua khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menolak. Ya. Wal Khawarij, atau kadang disebut dengan kelompok Khawarij. Kenapa dikatakan Khawarij? Pemberontak. Karena mereka khuruj, keluar dari taat kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka dikatakan Khawarij karena keluar dari sultan, penguasa. Ya. Keluar dari penguasa yang sah pada zaman itu, itu Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi mereka dikatakan Khawarij karena perbuatan jelek yang mereka miliki, keluar dari penguasa muslim. Kalau dilihat penguasanya itu menyelisih satu kemaksiatan, tidak wajib taat kata mereka. Dan ini sifat jeleknya Khawarij. Sehingga mereka dikatakan Khawarij. Iya. Kadang disandarkan kepada nama tempat lahirnya. Di zaman Aisyah, itu ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha menanyakan seputar fikih. Apakah wanita itu disuruh mengqadha salat? Apakah wanita yang haid nifas itu wajib mengganti salatnya setelah selesai haid dan nifas? Maka Aisyah radhiyallahu anha menanyakan kepada wanita ini, aharuriyatun anti, apakah Anda termasuk kelompok yang tinggal di kampung namanya Haruro yang punya pemikiran bid'ah seperti ini? Itu kelompok Khawarij yang tinggal di kampung Haruro. Lalu dia bawakan hadis, kunna nu'maru biqadha'is saumi wala nu'maru biqadha'is salat. Kami para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri para sahabat dulu, diperintahkan mengqadha shaum, tidak diperintahkan mengqadha salat. Itu. Berarti kelompok-kelompok yang muncul pada zaman sekarang pun sama. Ada yang namanya Ahmadiyah. Kenapa? Karena dia mengikuti pemikir Mirza Ghulam Ahmad. Ahmadiyah namanya. Atau dikatakan ingkaru sunnah. Kenapa? Karena dia punya pemikiran mengingkari hadis-hadis sahih yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Islamnya mereka cukup pakai Quran. Sehingga istilah digunakan juga kepada mereka Quraniyun. Ya. Jadi setiap bid'ah itu disandarkan kadang kepada tempatnya, orangnya, pemikirannya, pendirinya, begitu. Ma'asyiral muslimin, adapun ahli sunnah wal jamaah, kelompok ini penisbatan dan penyandaran namanya kepada Islam. Sunnah itu sendiri adalah kata Nabi, alaikum bisunnati. Dikatakan jamaah karena Nabi mengatakan kulluha finnari illa wahidah wahiyal jamaah. Semuanya di antam neraka kecuali satu. Siapa itu? Al jamaah. Tapi bukan Islam jamaah. Jamaah maksudnya adalah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak, kata Ibnu Mas'ud. Selama orang itu cocok dengan Al-Qur'an dan hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dipraktikkan oleh para sahabat, itulah namanya al-jamaah, walaupun Anda sendirian. Loh, sendirian kok namanya jamaah? Iya. Karena kita berjalan bersama pemahaman para sahabat. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib, al-jama'atu mujama'atu ahlul haq wa in qallu. Jamaah itu adalah orang yang mencocoki al-haq sekalipun jumlahnya itu sedikit. Gitu. Jadi mereka jamaah walaupun sedikit selama cocok dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mengikuti jalan para sahabatnya. Yang kedua, yang membedakan mereka al-mizatus tsaniyah, keistimewaan yang kedua yang mereka miliki, annahum ahlul jamaah, kelompok jamaah. Kenapa dikatakan jamaah? Listima'ihim alal haq, karena mereka bersatu di atas haq. Wa adami tafarruqihim, dan tidak berpecah belah. Satu sama lain walaupun beda negara, beda suku, beda pesantren, namanya pesantrennya beda, tapi hatinya satu. Yang ini namanya apa pesantrennya, yang itu namanya apa pesantrennya, hatinya satu. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Sekalipun berbeda mungkin nama tempatnya, oh ini kelahiran dari sana, dari negara, kan sama hatinya di atas sunnah. Dia berjamaah. Bihilahil firqil ukhra, berbeda dengan kelompok-kelompok selain ahli sunnah wal jamaah. La yajtami'una alal haqqin, mereka berkumpul bukan di atas hak. Berkumpulnya di atas apa? Kepentingan. Kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok mereka. Wa innama yattabi'una ahwa'ahum, mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Fala haqqun yajma'uhum, bukan al-haq yang mengumpulkan mereka, tapi yang mengumpulkan mereka ialah kebid'ahan. Sehingga kalau sudah kumpul, mereka itu hatinya pecah. Sehingga kata Allah, sebagaimana disebutkan tentang orang-orang musyrikin, tahtabuhum jami'an wa kulubuhum satta. Kamu lihat nampak mereka kelihatannya akur, berangkulan, kumpul satu meja, saling senyum sana sini. Tapi hatinya sebenarnya mereka pecah. Karena yang mengumpulkan mereka bukan dalil, bukan sunnah Nabi SAW, tapi kadang dunia. Ya, begitu selesai rapat, rebutan bagian dunia. Ya. Unduru. Maka ahli sunnah mereka bersatu. Hatinya mereka, tubuh mereka digambarkan oleh Nabi persatuannya seperti satu tubuh. Kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Ya. wa yuqtiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mencontoh para sahabat Ansar. Mereka mau mengalah demi kepentingan kebaikan saudaranya, walaupun dia sangat butuh. Kita butuh minum. Tadi kan melihat saudaranya membutuhkan minum, maka kita mengalah. Tafadhol antum dulu. Sebagai rasa cinta sesama ahli sunnah. Itu. Dia orang alim. Datang orang alim, tafadhol antum saja yang lebih alim. Walaupun dia alim, dia memuliakan saudaranya. Mencintai saudaranya dalam kebaikan. Luar biasa, ahli sunnah. Berbeda dengan ahli bidah, saling berebut kedudukan. Marah kalau tidak gelarnya disebut. Marah kalau tidak dicantumkan namanya terdepan. Na'udzubillah min dzalik. Persatuan yang semu kalau begitu. Adapun ahli sunnah, mereka bersatu. Hatinya di atas sunnah. Mereka berkumpul di atas sunnah. Itulah ahli sunnati wal jamaah. Yang keempat. Anaha ta'ifatul mansuratu ila qiyami sa'ati. Mereka itulah kelompok yang mansurah, ditolong oleh Allah Ta'ala. Ila qiyami sa'ati, sampai terjadinya hari kiamat. Kenapa mereka ditolong? Li'annaha nasarat dinallahi. Karena kelompok itu nasarat, menolong. Dinallah, agama Allah. Panasorohallahu, maka Allah pun menolongnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, intan surullaha yansurkum. Jika engkau, jika kalian mau menolong Allah, yansurkum, maka Allah pun akan menolong kalian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam riwayat Abu Dawud, idza tabayatum bil aina wa qadtum adnabal baqar wa qadtum adnabal baqar, kalau kalian sudah memegang ekor-ekor sapi, waraditum bizara' wahridu, dengan pertanian, ya, waraditum bizara' wa taraktum jihad fi sabilillah, lalu kalian tinggalkan berjuang di jalan Allah. Apa akibatnya kalau kita tidak berjuang membela agama Allah? Sallallahu alaikum dunda, akan dikuasakan kepada kalian kehinaan. Kita akan jadi hina karena tidak menolong agama Allah. La yansi'uhu, kehinaan itu tidak akan dicabut oleh Allah, hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Maksudnya kembali kepada agama yang diajarkan oleh Allah Ta'ala melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Peternakan, pertanian, perdagangan. Jangan sampai menyibukkan dari mempelajari agama Allah. Bagaimana umat ini akan memperjuangkan agama Allah dalam kondisi tidak memahami agama Allah? Maka oleh karena itu, tarji'u ila dinikum, kembali kepada agama Allah, pelajari, duduk di masjid, mengkaji ayat-ayat, hadis-hadis Nabi SAW, membaca penjelasan para ulama yang mengikuti manhaj para salaf. Kita akan tahu agama kita, sehingga kita akan mampu berjuang membela agamanya. Walihada qala fiha, oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadurruhum man khazalahum. La yadurruhum, tidak membahayakan kelompok yang ditolong tadi, man khazalahum, siapapun yang menghinakan. Wala man khalafahum, yang tidak membahayakan terhadap kelompok ini, setiap orang yang khalafahum, menyelisihi mereka. Sekalipun orang menghina, menyelisihi, dia bersabar. Kenapa? Penghinaan dan perbuatan yang mereka berusaha menyelisih kita, menyaingi kelompok ini, dia ada bahaya. Dia berjalan. Hatta ya'tiya amrullah, sampai akhirnya datanglah perintah Allah. Bisa jadi orang itu mati. Iya. Orang tersebut mati di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia selamat dan menang karena di atas sunnah. Iya. Wa hum ala dzalik, dan mereka terus demikian di atas kebenaran yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, dohirin, menampakkan. Jadi sekalipun kita menampakkan sunnah, orang melecehkan, jangan hiraukan ucapan mereka. Seorang berusaha mengamalkan perintah Nabi, ahdul liha wa taqus syawari, biarkan tumbuh bulu jenggot, potong bulu kumis, wa qaliful majus, sisi orang majus. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun menjaganya. Apa yang diperintah Nabi? Penuh dengan keikhlasan. Ikhlas dijalankan. Sekalipun orang menghinakan, sekalipun orang meletehkan, la yadurruhum. Itu tidak akan ada bahaya. Dia berjalan terus. Sampai akhir hayatnya, dia terus di atas jalan tersebut. Dialah kelompok yang ditolong. Istiqomah di atas sunnah. Oleh karena itu, kata salaf, as-sunnatu safinatun nuh. Sunnah jalannya Nabi, perintah-perintah Nabi, agama Nabi SAW ini adalah seperti kapalnya Nabi Nuh. Menroki bahan aja, siapa yang naik? Selamat. Dari badai gelombang. Wa man tarakaha gharq, siapa yang meninggalkan jalannya Nabi telan-telan, gharq, ikut tenggelam. Tenggelam dalam badai syahwat, tenggelam dalam syubhat, dia semakin kacau hidupnya. Semakin tidak jelas arahnya karena tidak menempuh jalan yang menyelamatkan dirinya. Maka dia selamat istiqomah di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang itu menghinakannya, tetapi dia selamat. Ayuhannas, itulah kelompok yang selamat. Sekarang kita masuk usulu ahli sunnah. Pokok-pokok prinsip yang harus dipegang oleh orang yang berjalan di atas ahli sunnah. Inna ahla sunnati wal jama'ati yasiruna ala usulin sabitatin wa wadihatin. Sesungguhnya ahli sunnah wal jama'ah itu yasirun, mereka berjalan menempuh agama Islam, ala usulin, di atas pondasi-pondasi, sabitatin wadihatin, pondasi yang kokoh, bukan rapuh, kokoh, wadihatin, dan jelas, tidak membingungkan, dalilnya jelas, Quran dan Sunnah, ucapan para ulamanya, jelas, lailuha kana hariha, jelasnya waktu malam seperti jelasnya waktu siang. Tidak ada yang disembunyikan. Semuanya terbuka. Bisa dibaca. Fil i'tiqad, dalam masalah keyakinan, keimanan. Wal amal, dalam masalah amal. Was suluk, dalam masalah perilaku. Perilaku di sini nanti bagaimana perilaku kita kepada penguasa, ahli sunnah bicara. Bagaimana perilaku kita kepada sahabat, ahli sunnah bicara. Karena di sana kelompok-kelompok yang nyempal dalam berakhlak kepada penguasanya sangat jelek. Seperti Khawarij. Jelek akhlak mereka kepada penguasa, ahli sunnah penuh dengan kemuliaan dalam sikapi penguasa. Ia akan dibahas dalam usul i'tiqad ahli sunnah. Wahadihil usulu al-azimatu mustamidatun min kitabillahi. Dan pokok-pokok yang agung itu mustamidah, bersandarkan dari kitabullah dan sunnah Rasulnya SAW. Wa makana alaihi salafu hadihil ummah. Dan apa yang ada pada salaf, salaf yakni pendahulu. Hadihil ummah, dari umat Islam ini, Siapa pendahulu umat Islam ini? Minas sahabati, para sahabat. Wa tabi'in, para tabi'in, pengikut sahabat. Wa man tabi'ahum, dan orang yang mengikuti mereka. Bi ihsanin, dengan cara yang baik. Ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Karena kita memang disuruh untuk mengikuti mereka para salaf as-salih. Wa tabi'unal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar. Wallazina taba'uhum bi ihsan. Dan orang yang mengikuti sahabat-sahabat muhajirin dan ansar dengan cara yang baik. Para tabi'in. Para tabi'in yang jujur mengikuti pemahaman para sahabat. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridui mereka dan Allah mereka pun ridho kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal di dalamnya abadan selamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Sehingga ma'asyiral muslimin, jalan yang kita tempuh jelas. Prinsip yang akan kita kaji bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan juga pemahaman para sahabat-sahabat yang mulia ridwanullah alaihim ajma'in. Al-aslul awal, pokok yang pertama. Di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah kaum muslimin adalah al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal imani bil qadari khairihi wa syarrih. Yang pertama, ahli sunnati wal jamaah itu mengimani kepada Allah, wa malaikatihi malaikatnya, wa kutubihi kitab-kitabnya, wa rusulihi rasul-rasulnya, wal yaumil akhir dan hari akhir, wal iman bil qadar, dan juga mengimani adanya takdir khairihi wa syarrih, atau disebut dengan rukun iman. Ini menyelisihi kelompok-kelompok yang nyempal seperti Qadariyah. Iya. Karena Qadariyah tidak mau mengimani adanya takdir khairihi wa syarrih. Atau menjadi kelompok yang lainnya yang tidak mengimani adanya hari akhir, adanya surga dan neraka, ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Itu semuanya terkait dengan hari akhir, pertanyaan kubur. Ahli sunnah percaya karena hadisnya banyak. Berbeda dengan sempalan-sempalan kelompok yang ada. Ada sebuah kelompok yang mereka mengingkari siksa kubur, nikmat kubur. Iya. Dan ini merupakan kelompok yang menyimpang dari prinsip ahli sunnah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Bisa ngomongin orang ya, disimpan aja karena no. Oh iya iya iya, simpan ya. Ya maksudnya. Bikin bikin bikin. Emailnya hilang, oke. Okay.